suka, kayanya pun oke punya. Dialah pacarku yang baru. Sehari bagai seminggu, bila tak jumpa dirimu, aduh duh, gelisah hatiku. Guys.